Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang mempertemukan kita di masjid ini dalam rangka talabul ilmi, sebuah materi singkat pembahasan tentang sabar. Sabar ini adalah sebuah hal yang wajib bagi mukminin dan juga bagi mukminat, bagi rijal wan nisa, laki-laki maupun perempuan. Wajib memiliki sabar. Disebutkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu bagian dari keimanan. Kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Maknanya, barang siapa yang dia tidak memiliki iman, ya, tidak memiliki sabar. Saya ulangi, barang siapa yang tidak memiliki sabar, fala imana lahu, maka tidak ada iman bagi dia. Barang siapa yang tidak memiliki kepala, maka dia akan mati. Demikianlah kedudukan sabar. Maka sabar itu hukumnya wajib. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk isti'inu, mencari pertolongan dengan kita melakukan kesabaran dan salat. Maknanya adalah dengan kita bersabar, dengan kita salat, kita akan mendapatkan pertolongan dalam mempertahankan iman dan takwa kita. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, hidup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah azza wa jalla menciptakan kehidupan itu penuh dengan kesusah payahan yang berujung pada kematian. Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian melakukan berbagai macam aktivitas dan perbuatan yang penuh dengan susah payah. Itu semuanya akan dibawa mati. Susah payah, keluh kesah, senang gembira, sedih, segala itu akan pulang kepada Allah Azza wa Jal. Famulaki, kalian akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup itu kadang merasa senang, kadang merasa sedih. Hidup itu kadang bahagia, kadang susah. Hidup itu penuh dengan ujian, baik yang menimpa kaum laki-laki ataupun yang menimpa kaum wanita. baik para rijal ataupun nisa, baik para al-aba ataupun ummahat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, أَحَسِبَ النَّاسَ أَنْ يَقُولَ آمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan kami beriman, kemudian tidak akan diuji tentang keimanannya? Apakah kalian menyangka hidup ini akan mudah seterusnya, akan longgar seterusnya? Tidak. Setiap yang beriman, yang laki-laki diuji, yang perempuan diuji. Laki-laki diuji misalnya, dia harus mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istrinya. Yang istrinya diuji, jangan dia memperhatikan hak-hak suaminya, memenuhi kebutuhan suaminya dan anak-anaknya, merawat keluarganya dan seterusnya. Itu semua bagian dari kehidupan yang tentunya kadang senang, kadang susah. Hadirin kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra syakara, fa kana khairan lahu." وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Beliau mengatakan sungguh sangat ajaib urusan seorang mukmin. Bagaimana urusan seorang mukmin? Semua urusannya baik. Ini jika kita punya iman, ikhlas dalam hidup ini, murni dalam hal menyembah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka urusan apapun yang kita dapati dari Allah akan kita hadapi dengan penuh ringan. Penuh ringan. Nabi kemudian merinci. Kehidupan itu kadang gembira. In asabahu sarra syakar. Seorang mukmin apabila dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi dia. Wa in asabahu darra sabar. Fakana khairan lahu. Dan apabila seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah tertimpa sebuah malapetaka atau sebuah hal yang tidak disukai, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu. Maka itu baik bagi dia. Kenapa? Karena dia mukmin. Mukmin itu harus memiliki dua hal ini, antara syukur dan sabar. Dan ini tidak dimiliki kecuali orang yang mukmin. Dia mendapatkan nikmat, tidak sombong dengan kenikmatan itu. Kekayaan yang dia miliki tidak menyebabkan dia sombong. Kedudukan yang Allah berikan kepada dia tidak menyebabkan dia sombong. Karena dia mukmin, meyakini apa yang dia miliki tak lain dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian dapatkan, nikmat apapun yang kalian raih, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bersyukur. Semakin kaya, semakin syukur. Semakin sukses, semakin syukur. Dan itu baik bagi dia. Karena hartanya tidak melalaikan, bahkan menguatkan iman dan takwanya. Seorang mukmin harus punya sabar. Dan ini adalah pembahasan kita. Karena hidup itu penuh lika-liku. Allah menghendaki menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Ujian-ujian itu harus disikapi dengan sabar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda seorang hamba yang dicintai adalah Allah uji dengan ujian-ujian. Wa inna Allah idza arada bi'abdihi al-khaira. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, ajjala al-uqubata fid dunya, Allah akan segerakan siksaan bagi dia fid dunya. Lihat wahai kaum muslimin, dengarkan wahai kaum muslimat, jangan berkeluh kesah, sabar dalam menghadapi problem. Suami menghadapi istri, sabar. Kadang istri membuat jengkel, sabar. Demikian pula kadang para ummahat mendapati suaminya bikin jengkel, mungkin sabar. Karena itu bagian dari ujian. Allah apabila menghendaki seorang hambanya kebaikan, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, Allah akan segerakan penyiksaan terhadap dosa-dosanya di dunia. Allah akan segerakan itu. Sehingga tatkala seorang hamba yang beriman diuji, diuji oleh kaum muslimin dengan sakit, hamba seorang yang beriman diuji dengan kekurangan rizki, diuji dengan berbagai macam ujian, yakinilah itu tanda Allah mencintaimu selama engkau menghadapinya dengan sabar. Ini dia. Tetapi kalau seorang di antara kita menghadapi ujian dan malapetaka tidak dengan sabar, tetapi dengan marah-marah, tidak sabar kepada Allah, bahkan mencela Allah Azza wa Jalla, berkeluh kesah terlalu besar, berat bagi dia menghadapinya, maka ya kaum muslimin rahimani warang jami'an, itu mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, inna Allah idza abba qauman ibtalahum, Allah apabila mencintai satu kaum, malah justru Allah akan menguji mereka. Lihat, diuji. Ujian tersebut kaum muslimin dihadapi oleh manusia dengan dua cara. Inna Allah idza habba qaman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang menghadapi ujian-ujian dari Allah penuh dengan kesabaran, keridhaan dalam menerima ujian-ujian itu, maka bagi dia ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita, namun jikalau engkau menghadapi ujian tersebut dengan marah-marah, murka kepada takdir Allah, maka ketahuilah wahai kaum muslimin, Allah pun akan murka kepadamu. Maka ini adalah beberapa hadis yang menunjukkan sabar itu hukumnya wajib bagi setiap muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ar-rijal wan nisa, laki-laki maupun perempuan, al-aba wal ummahat, para bapak dan ibu-ibu, semuanya kita wajib memiliki syukur dan sabar. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an, seorang hamba yang bahagia idza u'tiya syakara wa idza ibtulya sabara wa idza adnaba istaghfara. Ciri tanda seorangnya akan bahagia apabila dia diberi, maka dia bersyukur. Apabila dia diuji, maka dia bersabar. Dan apabila dia berdosa, maka segera dia beristighfar. Maka hadirin kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini kami akan sampaikan sebuah materi yang singkat tentang kesabaran-kesabaran yang ada pada seorang wanita muslimah salihah. Kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang ummahat salafiyat dalam mengarungi kehidupannya. Sebagaimana hal ini ada pada beberapa hadis Nabi dan ucapan para salaf tentang keharusan yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang salihah, zawjatun salihatun, istri yang salihah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kami berikan sebuah mukaddimah singkat supaya pas nanti akan kita masukkan ke sana. Sabar kaum muslimin itu ada tiga tempat. Sabar yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar untuk bisa selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar dari maksiat kepada Allah. Apa maknanya? Sabar dari maksiat. Yang ketiga, as-sabru an aqdarillahil mu'limah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah al-mu'limah yang menyakitinya, seperti ujian dan malapetaka yang tadi kami sampaikan di depan. Kemiskinan, kekurangan rizki, kematian, sakit, problem-problem hidup. Ini semuanya ujian. Dan kita meyakini itu semuanya datang di takdirillahi jalla wa'ala. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sabar dalam menghadapinya. Apa makna sabar wahai kaum muslimin? As-sabru, sabar itu di dalam bahasa Arab secara bahasa disebut dengan al-habsu. Al-habsu, menahan diri. Al-habsu an ma yaskhutur rabb. Ini sabar definisinya. Ingat-ingat, ini sangat penting untuk kita pahami. Karena banyak orang yang sabar, sabar. Sabar siapa? Sabar, sabar, Pak, sabar. Sabar niku ngelus dada. Sabar. Bukan itu sabar. Hah? Sabar itu adalah menahan diri dari apa saja yang Allah murkai. Menahan diri dari semua hal yang Allah murkai. Misal yang pertama tadi kami sampaikan, as-sabru fi ta'atillah. Wajib setiap kita sabar dalam taat kepada Allah. Yakni jangan sampai kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jangan kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Tahan. Walaupun mungkin dadamu sesak atau mungkin berat. Atau mungkin ada godaan dan hasutan. Tetap sabar engkau. Di atas ta'atillah. Jangan kau tinggalkan ketaatan ini. Misal seorang istri wajib mentaati suaminya. Wajib mentaati apa? Suaminya. Dikarenakan itu perintah dalam syariat kita. Maka seorang istri hendaknya sabar dalam meladeni, melayani suaminya. Mungkin dia lelah, dia capek. Dia sampaikan itu kepada suaminya, minta uzur. Tetapi dia berusaha untuk memenuhi hak suaminya dari urusan kasur, dapur, sumur. Paham ini Pak? Ini sabar dia dalam menghadapi ketaatan terhadap suaminya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Law kuntu amiran ahadan an tasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada orang lain, maka akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suaminya. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya. Ini jikalau boleh. Maknanya itu tidak boleh. Tetapi dari sini diambil sebuah faedah, istri wajib taat kepada suaminya. Di sini butuh sabar agar supaya dia bisa terus berkhidmat kepada suaminya. Ini. Dan ini ibadah taat ini. Dan ini menjadikan sebab seorang wanita mentaati suaminya akan masuk ke dalam al-jannah. Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Unzuri makanaki fi." Lihatlah olehmu wahai para ibu. Lihatlah olehmu wahai para wanita. Kedudukanmu di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Hadirin kaum muslimin, seorang istri harus meyakini ketaatan kepada suami itu adalah bagian yang menyebabkan masuk dalam surga. Maka dia sabar meladeni suaminya, mencucikan pakaiannya. Ini dia. Kalau suaminya butuh air hangat untuk mandi, dikarenakan situasi yang dingin, dia bikinkan air hangat untuk mandi suaminya. Kalau suaminya butuh ini, dia segera tampil untuk mematuhi apa yang akan diminta oleh suaminya. Masya Allah. Yakinilah itu adalah sebuah jalan engkau menuju ke dalam al-jannah. Jangan engkau lawan. Jangan engkau tentang suamimu. Ketika suami memerintahkan kepada yang baik, maka lakukan itu. Penuh dengan kesabaran. Tentunya letih, lelah. Mengurusi rumah tangga. Capek. Nyapu rumah. Nyapu halaman. Belum lagi nyapu belakang rumah. Belum lagi nyuci baju. Capek. Pekerjaan rumah itu capek. Melelahkan dan meletihkan. Tetapi itu dilakukan penuh dengan kesabaran. Barang siapa yang mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya, maka akan dikatakan pada dia, masuklah engkau ke dalam surga. Wahai seorang ibu, wahai seorang istri, ke dalam surga melalui pintu surga yang mana engkau maukan. Ini. Yang namanya wanita. Idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati thamaniyati mashi'ti. Masyaallah. Wahai seorang wanita, apabila dia salat 5 waktunya dengan baik, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan dia berpuasa Ramadannya dengan sempurna, dan dia mentaati suaminya, dan dia menjaga kehormatannya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udhuli abwabil jannah tamaniyah, masuklah engkau, wahai seorang wanita yang seperti itu sifatnya, ke dalam pintu-pintu surga. Delapan pintu surga. Silakan masuk dari mana yang kau maukan. Masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua kaum muslimin, sabar dari maksiat. Sabar dari melakukan kemaksiatan. Apa maknanya? Maksiat kok sabar? Sabar. Terusnya baik maksiatnya. Apa seperti itu, Pak? Bukan. Maknanya sabar dari maksiat adalah engkau tahan dirimu. Tahan dirimu. Dari melakukan kemaksiatan itu. Tahan. Karena kalau engkau melakukan kemaksiatan itu, itu maknanya kamu melakukan hal yang Allah murkai. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an, syaitan menghasut manusia, menggoda, merayu, menghalangi manusia, menceburkan dan menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Tetapi seorang mukmin, dia akan bersabar, dia akan tahan dosa itu, dia akan tinggalkan kemaksiatan itu, dan dia tidak akan mau melakukannya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Walaupun itu berat. Sabar. Walaupun itu berat, karena seorang mukmin dia akan menjaga diri dari hal-hal yang mungkar, dari hal-hal yang maksiat dan dosa. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena dia yakin dosa apapun yang sekarang ini dilakukan oleh kita tercatat oleh malaikat. Dan kalau Allah berkenan untuk menyiksa seorang di antara kita gara-gara dosa itu, maka dia akan disiksa karena dosa itu. Semua bentuk kemungkaran itu terancam dengan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum 'adzabun alim." Hati-hati. Siapa saja yang ingin menyelisihi Rasul, akan Allah timpakan kepada dia malapetaka kehancuran di dunia atau siksaan yang dahsyat nanti di hari kiamat. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kemaksiatan. Maka dengan ini kaum muslimin kita pun bersabar, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, seruan kemungkaran terus-terus dan terus. Demikian pula kaum muslimin tentang pembahasan yang berkaitan dengan kesabaran para ummahat. Dulu para ummahat di antara para salaf dinukilkan oleh para ulama kita, kanat az-zawjatu salihah min as-salafi salihi taqul li zawjiha idza kharaja ila amalihi. Dulu para istri-istri para salafus saleh ketika melepas suami-suami mereka dalam mencari nafkah, maka mereka mengatakan, ittaqillah, wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tut'imna min haram, jangan engkau beri makan kepada kami dari hasil yang haram, la tut'imna min al-haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Karena kami sabar dari lapar, tapi kami tidak sabar dalam merasakan azab neraka. Ini seorang wanita yang salihah wa kaum muslimin. Wanita yang mengingatkan suaminya untuk supaya melakukan mencari nafkah dengan yang halal. Jangan mencari nafkah dengan yang haram. Istri mengingatkan hal itu. Jangan malah mendorong supaya cepat-cepat ngulek duit. Si penting suki. Yang penting kaya. Caranya terserah. Yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Waduh, istri apa ini ya kaum muslimin? Mengajak lelakinya, suaminya ke dalam neraka. Istri yang fajirah menghalalkan segala cara yang penting dapat duit. Ada pun istri yang salihah tidak seperti itu. Mereka mengatakan, ittaqillah wahai suamiku, carilah nafkah. Karena engkau adalah berkewajiban mencari nafkah, itu hukumnya wajib. Nah. Dan ingat, cari nafkah yang halal. La tud'imna minal haram. Jangan kau beri nafkah kami dari yang haram. Kenapa? Karena kullu lahmin nabatat min suhdin ahaqqu binnar. Karena setiap tubuh yang tumbuh dari barang yang haram sangat layak untuk dilemparkan dalam neraka. Inna nasbiru minal ju', kami para istri sabar dengan kelaparan, tapi kami tidak sabar dari azab neraka. Masya Allah, ini seorang wanita yang salihah dalam kehidupan mencari nafkah. Kadangkala ringan, kadangkala berat. Kadangkala dapat banyak, kadangkala dapat sedikit. Takarannya, apakah itu halal ataukah itu haram? Itu yang pertama kali. Bukan takarannya, banyak atau sedikitnya. Bukan. Halal atau haram kah itu? Carilah yang halal, karena halal itu akan membawa kepada kebaikan. Adapun yang haram, membawa kepada keburukan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Amr menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang wanita, ad-dunya mata'un wa khairu ma ta'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah seorang istri yang salihah. Lihat muslimin dan yang lainnya. Di sini kaum muslimin, seorang istri yang salihah itu akan membawa kebaikan bagi keluarganya. Suaminya baik, istrinya baik, penuh sabar dalam memenuhi kebutuhan suami, sabar dia dalam mengurus istri, anak-anaknya. Anaknya butuh makan, dia masakkan. Anaknya butuh minum, dia masak air. Suaminya butuh minum kopi, dia adakan kopi. Itu rutinitas hidup. Terus seperti itu berjalan. Penat, capek, lelah, letih. Menimpa istri-istri kita. Tetapi tatkala istri kita seorang yang salihah, sabar dalam menjalani itu semuanya dalam rangka mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dilakukan dalam rangka beribadah kepadanya. Anak, ada yang lapar minta makan. Ada yang mandi. Ada yang lagi berak. Ada yang kencing. Ada yang nangis. Yang satu digendong di kanan. Yang satu di kiri. Terus. Anaknya berapa pak? 7. Wah, tapi sabarnya luar biasa. Ada yang 8, 9, 10 anaknya. Masya Allah. Itu semuanya dikarenakan seorang istri yang salihah. Disebutkan oleh al-imam Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, sosok seorang wanita yang salihah. Beliau mengatakan, "Mastafada al-mu'min ba'da taqwallah 'azza wa jalla khairan lahu min zawjatin salihatin in amaraha ata'athu wa nadhara ilayha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu fa in ghaba 'anha hafadathu fi nafsiha wa malih." Rabi'u ibn Majah marfu'an. Al-Imam Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, tidaklah seorang laki-laki dia bisa mengambil kebaikan setelah takwa. Takwa itu nomor satu. Pintu kebaikan pertama adalah takwa. Sababul khair adalah takwa. Yang kedua, seorang bisa meraih kebaikan itu apabila dia memiliki zaujatin salihatin, istri yang salihah. Istri yang salihah ini kaum muslimin disebutkan oleh beliau, apabila suaminya memerintahkan kepada istrinya, in amaraha ata'at, ata'at, istri tersebut pun mentaati perintah suaminya. Ini sangat menyejukkan, menggembirakan. Wa nadhara ilaiha saradhu, suami apabila melihat istrinya, suaminya senang. Ini. Yang berikutnya, wa in aqsama 'alayya abarrahu wa in ghaba 'anha hafidathu fi nafsihi wa malihi. Apabila suaminya meminta sesuatu, istrinya segera memenuhi permintaan suaminya. Dan apabila suaminya sedang pergi, istrinya pun menjaga anak-anaknya dan harta suaminya. Wanita yang bisa melakukan ini adalah seorang wanita yang sabar dalam kehidupannya. Sabar. Sabar dalam mentaati suaminya dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Sabar ketika suaminya mungkin marah. Sabar diam dalam menghadapi itu. Demikian pula ketika suaminya, kaum muslimin, meminta sesuatu kepada istrinya, istrinya pun rela untuk memberikan apa yang diminta oleh sang suami. Masya Allah. Apabila suami punya kesenangan, istri itu kalau saya pulang kerja, saya kepengen istri tampil dalam keadaan prima. Sudah mandi, wangi, rambutnya terurai bagus, dengan baju yang bagus. Maka istri pun harus berjuang untuk bersolek, berdandan dengan rapi dan baik, demi menggembirakan hati sang suami. Dan itu ibadah, dan itu butuh sabar. Butuh sabar. Dan kita bagi suami harus paham, untuk bisa istri kita berpenampilan prima itu butuh modal. Tidak bisa cuma dari sisa belanja. Dikasih belanja buat beli sayur mayur habis, sisanya paling 1.000 ditabung untuk beli bedak atau parfum. Ya, kelas ecek-ecek, Pak. Suami harus tampil. Ini untuk belanja. Ini buat kamu. Supaya tampil. Masya Allah, Zainah. Kayak gitu. Suami pun harus modal. Jangan modal madil, Pak. Harus memberikan kebutuhan yang dibutuhkan. Hakadza qaum muslimin rahimani wa jami'an. Sabar. Sabar dalam urusan ranjang. Suami dari safar jauh 1 minggu, 2 minggu sampai ke rumah, tangan berat, rindu berat dengan istrinya. Istri harus sabar memahami kondisi suaminya. Ini ia lagi repot ngurusi bocah, ngurusi dapur rampung masakan. Ini belum nyapu. Suaminya menuntut tampil prima. Waduh, bingung ini. Mana Juli harus dikerjakan? Cepat-cepat. Ini seorang wanita. Betul-betul dia punya kehidupan yang semuanya terasa berat tetapi menjadi ringan ketika itu dilakukan dengan sabar. Suaminya datang kemudian mengajak untuk melakukan hubungan suami istri. Maka sang istri pun melayaninya dengan baik, melayaninya dengan penuh kesenangan, keceriaan, memuaskan hasrat suaminya dengan maksimal. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, seorang wanita idza du'iyat ila firasy zawjiha, wanita apabila diajak untuk tidur di tempat tidur suaminya, yakni diajak untuk berhubungan badan suami istri, harus dia penuhi. Kalau dia sampai menolak, wain abad, kalau wanita tersebut menolak ajakan sang suami dalam hubungan badan, lanadhan malik tahta tasbih, para malaikat akan melaknati wanita itu sampai pagi hari. Hadirin yang kemuliakan, sabar wanita itu masya Allah penuh dengan kesabaran hidupnya. Sabar. Apa yang paling berat bagi wanita? Menghadapi suaminya. Apa? Urusan hubungan badan? Bukan. Karena itu pun dibutuhkan oleh para istri. Urusan mengurusi rumah tangga, hal yang biasa. Urusan anak, biasa hari-hari. Apa yang berat? Seorang wanita salihah ketika sang suami menginginkan sesuatu, maka dia akan tampil memberikan apa yang diinginkannya. Apa yang diinginkan oleh suami, dan itu terasa berat bagi para istri, adalah ketika sang suami akan apa? Menikah lagi. Suaminya bilang, "Mi, saya mau nikah lagi." Wah, bom meletus. Ya, bagaikan seperti wah, panas telinganya mendengarkannya, timbul emosi, timbul marah, bawa tetek mengek, piring terbang. Ngerti piring terbang? UFO. Makhluk planet. Piringnya terbang, piang. Gelasnya dibanting, piang. Perang dunia kedua dalam rumah tangga. Perang dunia ketiga ya. Kedua juga. Ini yang paling berat. Seorang istri yang salihah, seorang wanita yang salihah, dia akan memahami hal itu adalah sesuatu yang bukan haram, sesuatu yang disyariatkan dalam agama. Maka dia akan sabar dalam menghadapi permintaan dari suami. Dia akan mengerti kebutuhan suaminya. Dia akan mengizinkan suaminya menikah lagi. Walaupun itu terasa berat, sekali lagi itu dalam rangka mengembirakan hati sang suami. Dan dengan itu Allah akan ridha kepadamu dan memberikan surga kepadamu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada satu pertanyaan seorang wanita bertanya kepada salah seorang di antara ulama kita tentang apa yang harus dilakukan oleh sang istri ketika suaminya akan menikah lagi. Meminta kepada istrinya keridhaan untuk mengizinkan sang suami menikah lagi. Pertanyaannya adalah, ma huwa ajrul zawjatil ula idza sabarat ala zawaj zawjiha imra'atin ukhra? Apa pahala yang akan diraih oleh seorang istri yang pertama ketika suaminya menikah lagi dengan wanita yang lain? Masya Allah. Baik kaum muslimin rahimani wa jami'an. Hal hunaka ajrun khasun li hadhil halah am annahu nafsul ajr alladhi tanaluhu ay zawjatin fi ta'ati zawjiha wa da'i farali faradiha? Apakah di sana ada pahala yang khusus bagi wanita yang sabar ketika suaminya minta izin guna menikah lagi? Apakah ada pahala khusus tentang hal ini? Ataukah sang istri tersebut mendapatkan pahala dalam hadis-hadis yang umum dalam rangka ketaatan kepada suaminya dan menunaikan kefarduan taat kepada suaminya terhadap apa yang diminta selama itu adalah hal yang halal yang sesuai dengan syar'i? Jawabannya kaum muslimin, beliau mengatakan, lam nakif ala dalilin sahihin yatadamman ma dzakarti min al-ajr. Kami tidak dapati adanya dalil yang menyebutkan pahala khusus tersebut, nas khusus dengan pahala khusus bagi istri ketika dia merelakan suaminya untuk nikah lagi. Akan tetapi di sana kaum muslimin terdapat dalil yang umum yang banyak sekali. Kami ingin membacakan jawaban dari ulama kita. Dan daknya antunna wa para istri memahami dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah ibadah. Ini kita lihat sebagai bentuk ibadah. Ibadah yang syar'i. Jangan gara-gara hawa nafsu kau menolak sunnah ajaran Nabi yang berbentuk poligami. Jangan karena itu berat kemudian kau menolak syariat tersebut. Maka in sabartil mar'atu ala ta'ati zawjiha, apabila seorang istri mentaati suaminya, itu sebagai sababun min asbabi dukhulil jannah, sebagai sebab masuknya anti ke dalam surga. Ini yang harus diperhatikan, menjadikan sebab anti masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, kalau engkau tidak taat kepada suamimu, itu menjadi sebab anti terancam dengan neraka. Karena posisinya suaminya menginginkan sesuatu yang halal, yang syar'i, bukan yang haram. Maka seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, dia akan sabar atas permintaan dari suaminya. Kama fi hadith al-Ajr rawahu Ibn Hibban, sebagaimana hadith yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban, yang dari kami sampaikan, seorang wanita idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati tamad ma syi'ti. Apabila seorang wanita taat kepada dia salat lima waktunya, dia puasa Ramadannya, dia taat kepada suaminya dan dia menjaga kehormatannya, akan dikatakan kepada dia, masuklah engkau ke dalam surga melalui delapan pintu surga mana yang engkau maukan. Berat memang, tentu berat menghadapi dipoligami. Nafkahnya terbagi menjadi dua. Yang biasanya uangnya semua untukmu, kali ini ada istri lain yang harus juga dinafkahi. Berat. Biasa tiap malam bersamamu, pagi, sore, siang, malam bersamamu, kali ini harus dibagi dengan istri lain. Sehari di sana, sehari di tempatmu, ini berat. Maka hadirin kaum muslimin, kami akan berikan beberapa jawaban. Ini seyogianya kita selesai jam 6. Tadi mulai jam 5, jam 6 selesai. Tapi materinya masih banyak. Maghrib jam berapa, Ustaz? Jam berapa? 7 kurang 1/4. Kita berhenti jam 6 lebih 1/4. Setuju? Ya. Ya, jam 6 lebih 10 enggak apa-apalah. Kita bisa negosiasi. Nah, bisa rembugan kita. 18 menit, 20 menit, 15 menit. Paling di korting nanti, Pak. Nah, tidak sampai jam 6.15 insyaallah. Hadirin yang kami muliakan, para ulama kita menyebutkan wasabruha ala zawaji zawjiha, kesabaran seorang istri terhadap suaminya yang menikah lagi memiliki pahala-pahala yang khusus, lahu ajrun khasun fauqa hadza min ijdi wujuh. Dia memiliki beberapa pahala-pahala. Yang pertama, al-ula, yang pertama, anna zawaja zawjiha 'alayha yu'addu ila'an wa imtihanan laha. Suami yang menikah lagi itu termasuk ujian bagi dia. Oh, jauh dari sini. Oh. 5 menit lagi, Mas. Ya sudah. Kita ngebut 5 menit. Seorang suami yang menikah lagi, istri pertamanya akan merasa itu sebagai ujian yang menjadi beban bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi para hamba-hambanya yang bersabar dalam menghadapi ujian-ujian, diberi pahala yang tiada tara. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi hambanya yang bersabar dengan pahala yang tidak terhingga, pahala yang tidak terbatas. Istri yang pertama merasa berat banget di hati, terus cemburu, terus mungkin marah. Ingat, itu bukan sebuah hal yang dosa, itu hal yang syar'i. Saya seorang wanita yang muslimah, saya menerima ini dengan kesabaran, dan Allah akan memberikan kepadamu, wahai istri, pahala yang melimpah, yang tiada tara. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Kemudian kaum muslimin, yang kedua yang akan didapati oleh seorang istri yang salihah. Kalau dia menganggap di madu itu berat dan dia merasakan itu berat sepanjang masa, karena tentunya seorang yang bersuami satu, beristri satu, dia akan senang terus ditunggu oleh sang suami. Kali ini suamiku telah menikah lagi dan ini akan berlanjut terus sampai akhir hayat, dan ini akan menjadi beban bagiku terus menerus, maka kau harus bersabar. Maka ini menggugurkan dosamu, wahai sang istri, sampai tidak membekas dosamu sama sekali. Nabi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "La yazalu bala'ul bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi." Akan terus-menerus ujian demi ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah. Kadang menimpa dirinya, kadang menimpa hartanya, kadang menimpa anaknya, kadang menimpa ini, menimpa itu. Hatta yalqallah wa laysa 'alaihi khati'ah. Kalau dia bersabar dalam menghadapinya, maka Nabi memberitahukan dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sepeser pun, tidak membawa dosa satu pun. Masya Allah, ini kaum muslimin. Yang berikutnya kaum muslimin, seorang wanita, annal mar'ata idza qabilat dzalika bil ihsan ila zawjiha wa ila zawjati al ukhra kana laha jazal muhsinin. Seorang wanita apabila dia mengikhlaskan suaminya menikah lagi, itu kebaikan yang dilakukan oleh sang istri yang pertama. Kemudian dia pun berbuat baik, menyikapi baik dengan madunya, istri yang kedua oleh suaminya, istri yang kedua dari suaminya. Dia baik kepada suaminya, dia pun baik kepada istri yang kedua. Maka ini adalah perbuatan muhsinin, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-95, "Innahu may yattaqi wa yasbir, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Barang siapa yang dia bertakwa dan bersabar, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Yakinlah engkau wahai sang istri, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang setimpal untukmu. Allah yang akan membalasimu ketika engkau mengizinkan suami menikah lagi. Itu adalah kebaikan. Ketika engkau berbuat baik kepada istri yang kedua, itu adalah kebaikan yang mungkin engkau cemburu, engkau berat mendapatkannya, tetapi engkau berbuat baik dalam hal ini. Maka Allah mencintai orang yang berbuat baik. Innallahi lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang berikutnya kaum muslimin, dan ini yang terakhir. Dipaksakan jam 6, ya lebih 5 lah. Ini materinya saya inginkan untuk ya terakhir ini. Yang ketiga itu muslimin, annaha in hasalallaha khayda min dalik faqadamat ghidaha wa kafat lisanaha kana laha min kadhm ghaydihi. Seorang istri apabila dia kecewa suaminya menikah lagi, berat mendapati suaminya menikah lagi, dan dia marah-marah, jengkel hatinya. Ya? Tetapi kalau dia mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya, maka dia termasuk di antara ahlul jannah. Allah berfirman, "Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, Allah yuhibbul muhsinin." sifat di antara ahlul jannah adalah orang-orang yang mampu menahan dari kemarahan, dan dia pun memaafkan orang yang bersalah kepadanya, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini wahai kaum muslimin, seorang wanita yang salihah ketika dia mendapati semuanya, mendapati suaminya untuk apa? Minta izin untuk menikah lagi, dan itu bukan sesuatu yang haram, sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, maka berikan izin pada suamimu. Itu bentuk contoh atau sifat seorang wanita yang salihah. Dan jika Allah engkau merasa berat, ketahuilah di balik itu semuanya terdapat pahala yang melimpah bagimu. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, kalau ada seorang istri yang marah-marah, itu mengerikan, Pak. Apalagi di sini suami dimakan oleh istri, ya. Bahkan istri jual suami dengan murah, ya. Suami apa ini? Suami makanan di tempat antum ini. Masya Allah, istrinya kejam, suaminya dijual. Hadirin yang kemuliaan, seorang wanita yang salihah, dia memiliki dua, syukur dan sabar. Syukur alhamdulillah mendapatkan suami yang saleh, dan sabar dia dalam menghadapi keinginan dari suaminya itu. Wallahu alam bisawab. Materi belum selesai, tetapi waktu tidak mengizinkan kembali. Sudah jam 6, kita akan melakukan perjalanan ke tempat yang agak jauh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin. Semua itu adalah demi kebaikan bagi kita di dunia wal akhirah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.